السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung, enggak mungkin kita bisa kalkulasi, enggak mungkin kita bisa sebutkan satu demi satu secara sempurna, karena kita memang bukan makhluk yang sempurna. Karena kita adalah insan yang penuh dengan kekurangan, dan yang memberikan kenikmatan itu adalah Rabb kita yang maha sempurna. Lalu bagaimana yang tidak sempurna dan penuh kekurangan itu bisa maksimal atau bisa sempurna mensyukuri pemberian yang maha sempurna? Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, setiap kita hendaknya fokus bersyukur dan perbanyak istighfar atas kekurangan dan kelalaian kita. Dan dengan dua konsep ini, maka akan ada banyak hal baik yang akan terjadi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Oleh karena itu, itu yang perlu kita camkan. Dan kalau kita beristighfar, apa kata Allah? Yursilis sama'a 'alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kami akan turunkan hujan yang penuh dengan berkah dari langit. Dan kami akan lapangkan harta dan keturunan untuk kalian. Oleh karena itu, hadir sekali, marilah kita berusaha mensyukuri nikmat Allah dan beristighfar kepada Rabbul Alamin. Dan mensyukuri nikmat Allah bukan hanya sekedar atau sebatas lisan. Lisan harus kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Namun peran hati juga sangat dibutuhkan, hadirin. Hati semakin mengakui dan meyakini bahwa ini semua dari Allah, lalu hati akan semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tugas anggota badan adalah mengejawantahkan, menggunakan nikmat itu dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita terus belajar bersyukur agar Allah selalu tambah nikmat kita ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan hadirin, selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin, kita masih bersama bab nafkah bersama kepada iyal, kepada keluarga. Dan ada poin penting yang dijelaskan para ulama di bab ini. Kata sebagian para ulama, hadirin, setelah kita berinteraksi dengan seluruh dalil yang dibawakan al-Imam An-Nawawi, mereka menyampaikan bahwa dalil-dalil di atas, mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 233 ya. Sampai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-yadul ulya khairun min yadi suflah." Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi semua dalil-dalil ini itu mendidik kita. Ini at-tarbiyah 'alal badli was-sakha. Bab ini, dalil-dalil ini itu mendidik kita agar punya mental berusaha dan memberi. Berusaha memberi. Atau berusaha dan memberi. Berusaha dan memberi. Berusaha dan memberi. Berusaha dan memberi. Bukan menjadi pribadi yang bermental menuntut dan menerima. Menuntut dan menerima. Menuntut dan menerima. Lalu berpangku tangan, malas. Karena kerjanya nuntutin hak terus. Bahkan yang bukan haknya dituntut sama dia. Kalau udah kebablasan. Kalau stadiumnya udah semakin parah. Kenapa demikian? Karena kita gak bisa mengamalkan dalil ini. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Contoh ayat yang pertama. Dan bagi ayah, hendaknya memberikan rizki dan pakaian kepada ibu yang menyusui anak-anaknya. Nah, gimana kita bisa memberikan nafkah, pakaian, makanan tambahan buat istri kita yang menyusui anak kita, kalau kita gak berusaha, kalau kita gak memberi gitu. Lalu ayat kedua, liun fiktu sa'atin min sa'ati, hendaknya orang yang lapang memberikan sesuai dengan kelapangannya, dan orang yang disempitkan dia memberikan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. La yukalifullahu nafsan illa ma'ataha. Gimana dia ngambilin ayat ini kalau dia tidak berusaha lalu memberi? Lalu ayat yang berikutnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, kalian berikan, niscaya Allah pasti akan ganti. Kembali mental memberi yang dibangun. Dan kalau gak punya, gak bisa memberi. Berarti kita harus berusaha untuk punya dulu. Kita berusaha. Lalu masuk ke hadits Abu Hurairah, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Terus sampai a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya itu dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Jadi secara spesifik atau secara umum, ini mental memberi secara spesifik ke keluarga. Itu mental memberi. Lalu hadis berikutnya, afdhulu dinar yunfiquhu ar-rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalihi. Seafdhal-afdhalnya dinar yang diberikan itu adalah dinar. Dinar itu emas ya hadirin. Itu harta, nafkah gitu. Yaitu dinar yang diberikan kepada keluarga. Lalu ucapan dari atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, "Na'am laki ajru ma anfaqti alaihim." Betul, Ummu Salamah, kau akan dapat pahala dari apa yang kau infak atau nafkahkan kepada mereka. Lagi-lagi ini tentang memberi. Sampai-sampai hal yang sederhana, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Hadis Nabi, ucapan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan atau menginfakkan atau menafkahkan sesuatu dengan mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahalanya, sampai apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Lihat, nyuapin istri itu berpahala. Dan orang yang gak punya mental memberi gak akan bisa nyuapin istri. Orang yang terbentuk dengan pola dilayani terus, dilayani terus, dilayani terus, dilayani terus, gak ngerti nyuapin istri itu. Hal yang paling simpel nyuapin istri, dia gak ngerti gitu. Ketika ditanya, ah canggung ah gitu. Canggung, padahal kalau disuruh angkat barbel itu bisa, tapi ngangkat sendok gak bisa ke mulut istrinya. Atau ngangkat potongan ayam atau potongan buah gitu loh, atau potongan kurma misalnya, gak bisa. Kenapa? Karena mentalnya itu dilayani, gak ngerti dia ngelayanin orang, gak ngerti memberi gitu. Jadi gimana? Ya kita harus berusaha dan belajar itu dan seterusnya. Terus diancam, kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yaqut, cukuplah seseorang berdosa jika dia menyanyiakan yang menjadi tanggung jawabnya. Itu kan untuk bisa terhindar dari dosa, kita harus berusaha dan kita harus ngasih. Bahkan bukan hanya apa, bukan hanya menyanyiakan, pelit sama keluarganya dosa. Kafabil mari itman an yahbisa amman yamliku kutahu. Cukuplah seorang difonis berdosa kalau dia nahan-nahan. Kita tahu, kita sudah bahas salah satu maknanya kata perawat, pelit sama sama istri, sama anak, sama keluarga. Pelit itu berdosa. Jadi ini kan mental ngasih ini yang diasah di sini. Lalu berhadapan dengan dua malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu ganti, dan ya Allah berikanlah orang yang memberikan berikanlah kehancuran bagi orang yang tidak berinfak wajib. Karena kita tahu makna kehancuran untuk yang tidak berinfak artinya yang tidak berinfak wajib. Lalu ditutup dengan al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Terus kalau kita tanya orang yang meniti karir, Anda tuh pengen karirnya di atas atau di bawah? Orang kan mengatakan saya ingin karir di atas. Ya sudah, kalau itu di hadapan makhluk, di hadapan sosial, lalu bagaimana di hadapan Rabbul Alamin? Gimana cari, bagaimana cara di atas? Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau seseorang dari kecil ditanamkan ini, jadilah yang terbaik nak, jadi yang terbaik nak, jadi yang terbaik, dan yang terbaik itu di sisi Allah tuh yang ngasih, yang ngasih, yang ngasih, yang ngasih. Itu jangankan ke orang lain, itu tuh anak, minta sama orang tuanya aja nanti gak akan mau. Minta sama orang, gak mau. Walaupun orang tuanya kaya. Karena dia mikir kalau, kalau saya minta, nanti saya gak jadi yang terbaik. Saya harus ngasih. Daripada minta sama orang tua, dengan saya berusaha sendiri, dan saya harus kasih orang tua saya. Tapi orang tua kamu kan udah kaya. Ini bukan tentang orang tua aku kaya, ini tentang menjadi yang terbaik. Jadi ketika kita punya anak yang dikit-dikit minta sama kita, dikit-dikit minta sama kita, sampai udah gede minta, mungkin jangan salahkan anak kita. Kita didik dia jadi yang terbaik apa enggak? Dan kita harus tanamkan ke apa ke apa ke apa keluarga kita atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, usahakan ngasih. Tapi namanya hidup kan pasti akan menerima, iya. Tapi upayakan yang kita kasih jauh lebih banyak daripada apa yang kita terima. Secara materi misalnya. Secara materi dunia. Saya berpikir begitu. Makanya kan kata para ulama apa? In anta akramtal karima malaktahu. Kalau Anda berbuat baik, memuliakan orang yang mulia, Anda akan buat dia jadi hamba saya Anda. Wa in anta akramtal laima tamarrada. Kalau Anda berbuat baik, memuliakan orang yang buruk, dia akan menunjak. Dikasih hati itu minta jantung kalau bahasa kita. Tapi kalau orang baik enggak, dia akan berpikir gimana saya layani dia. Kalau kita berbuat baik sama orang mulia, dia akan berpikir gimana saya layak, bagaimana dia ngelayanin kita, gimana dia ngebales, karena dia pengen jadi yang terbaik. Maka begitu kita kasih dia, beban dia. Aduh. Dan dia akan berpikir gimana saya balas. Makanya kan kata Nabi, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang saya berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Ya, balaslah. Dibalas orang kalau ngasih kita, kita berusaha ngasih. Makanya kita selalu berhutang budi dengan ulama-ulama kita, sama ahli ilmu kita, karena yang mereka kasih gak bisa kita balas, sudah mentok udah. Artinya maksudnya bukan ya karena gak bisa balas sudah aku lupain lu, bukan. Anda mau kasih apapun kepada ulama itu, kepada ahli ilmu, gak akan bisa menyaingi apa yang mereka kasih ke kita. Satu ayat yang mereka kasih, Anda gak bisa bayar dengan seluruh harta Anda kok. Satu ayat. Gimana satu buku? Atau paling gak satu bab deh. Gimana bayarnya? Maka otomatis orang akan merasa punya hutang budi terus. Dan berusaha membayar. Dan ketika seseorang hidup dengan mental punya hutang budi dan berpikir gimana saya bayar, kasih kesempatan saya membalas, otomatis dia jadi orang baik kayak begitu. Otomatis dia secara otomatis, gak usah mikir macam-macam deh, otomatis dia kan jadi orang baik. Dan dia akan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mental memberi itu. Mental memberi. Makanya hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala itu mendidik kita. Sehingga kita benar-benar jadi orang yang berkualitas. Dan ini bukan tentang seberapa kayanya kita. Ini tentang mentalitas yang lahir dari iman. Bisa jadi orang yang miskin gak punya apa-apa lebih banyak memberinya daripada orang yang punya banyak harta. Gak pernah beri nih. Apalagi kalau dihitung dengan persentase. Mungkin secara nominal si kaya ini menang gitu. Dia kasih, sekali ngasih 500 juta gitu loh. Tapi kalau secara persentase, ternyata yang miskin itu lebih banyak. Lebih banyak. Masih ingat hadis Nabi SAW yang sempat kita bahas juga? Hadis Abu Hurairah. Sabaqa dirhamun mi'ata dirham. Atau mi'ata alfin. Mi'ata alfin. Satu dirham itu mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa? Satu dirham mengalahkan 100.000 dirham. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, Ahmad, kana li rajulin dirhaman, seseorang itu punya 2 dirham, cuman punya 2 dirham hadirin. Fatasaddaqa, maka dia memberikan. Fatasaddaqa ajwadahuma, dia kasih itu satu dari 2 dirham itu, dan dikasih yang paling bagus. Lalu yang kedua, jadi 1 dirham dia. Dia punya 2, dikasih 1. Dan sedekah 1 dirham. Nah ini orang kedua, dia punya harta yang berlimpah ruah. Wantalaqa rajulin ila irdi malihi. Bukan irdi, uradil malihi, urad. Dia datang ke asetnya yang banyak, harta yang banyak. Uradil malihi. Fa akhadha minhu 100,000. Jadi setelah dia datang ke dia, ini diambil ini loh, diambil ngasal aja dah. Ah, 100,000 diambil ngasal, kasih. Fatasaddaqa biha. Jadi kalau yang satu tasaddaqa bi ahadihima, yang satu tadi punya 2 diambil 1, dan yang kedua dia punya duit banyak nggak berseri, kalau misalnya dia punya mesin ATM. Udah dia gak salah ngambil. Dia ambil 100,000 dirham. Dikasih. Itu yang 1 dirham lebih tinggi daripada 100,000 di sisi Allah. Kenapa? Persentase. Dia ngasih 50% dari hartanya. Yang kedua, banyak. Tapi kalau dihitung mungkin cuma 1%. Bahkan ada yang 0,5%. Saking kayanya tuh orang. Jadi jangan pesimis kalau kita gak punya uang. Yang kita butuhkan adalah yakin dengan hal ini, lalu kita tawakal kepada Allah, jujur sama Allah, saya ingin jadi yang terbaik dengan segala keterbatasan dan apa yang kau berikan kepada saya Allah, lalu punya mental memberi. Walaupun kita cuma ngasih 2.500 karena di dompetnya cuma punya 5.000 gitu, mas. Itu bisa jadi mengalahkan orang yang nyumbang 25 juta. Kan 2.500 itu 50% dari harta kita. Yang 25 juta, dia punya harta 10 miliar. 25 juta gak ada artinya. Sebagaimana ketika kita diberikan kekayaan materi, jangan pernah merasa diri lebih baik. Dan merasa diri sudah memberikan seutuhnya. Enggak. Dalam sejarah dan di dunia lapangan seringkali itu mental memberi itu lebih banyak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berada. Ada lebih dari 1-2 orang hadir. Kalau misalnya kita datang ke rumah beliau, itu beliau akan suguhkan mie rebus, mie instan rebus ke kita. Tapi ketika kita makan dan kita pulang, kita akan merasa jauh terharu dibanding saat kita mungkin main ke tempat orang yang berkecukupan lalu kita dikasih daging A5 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Indomie rebus itu makanannya pada hari itu. Dan karena kita datang, dia gak jadi makan. dia kasih tumik buat kita. Dan sekali lagi, dengan dia kasih mie itu buat kita, dia gak ada makanan hari itu. Orang itu ada. Dan kalau kita belum pernah ketemu, berarti kita kurang bersosialisasi aja. Ada. Dia gak makan. Ada pun orang yang kasih kita makanan yang sangat mewah. Dengan mudah dia bisa order 500 porsi untuk makan kayak begitu. Gampang banget. Beda lah pesannya dan beda pengaruhnya, beda keberkahannya. Dan ini tentang mental memberi. Dan ini dibutuhkan. Khususnya bagi kepala rumah tangga. Khususnya bagi kepala keluarga. Karena bicara nafkah, pihak yang berada di saf terdepan adalah suami atau ayah. Suami atau ayah. Sebagaimana dalam beberapa kondisi, seorang wanita yang berperan sebagai istri atau ibu, bisa jadi men-take over itu. Tapi hukum asalnya, ini adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh laki-laki. Oleh suami, oleh ayah. Maka sebelum, karena ini bab keluarga kan hadirin. Maka khususnya, artinya wanita juga, tapi khususnya bagi laki-laki, hendaknya sebelum dia menikah, apalagi punya anak, dia harus punya mental ini gitu loh. Mental berusaha dan mental memberi. Dan bagi wanita, jangan hanya ngeliat fisik laki-laki. Jangan hanya ngeliat, oh laki-laki, kamu kenapa apa memilih dia jadi calon suamimu? Habisnya dia tajir melintir. Mau tajir melintir, kayak mau muter-muter, kayak kalau dia pelit juga percuma. Mendingan anda nikah sama seorang laki-laki yang biasa-biasa aja, sederhana, tapi dia siap kasih semuanya buat anda. Dan dia gak hitung-hitungan. Anda nikah sama suami, pelitnya minta ampun. Kaya, tapi dia pelit. Banyak orang itu berpikirnya tuh gak utuh gitu loh. Jadi banyak orang berpikir hanya tentang kemampuan seseorang mendapatkan uang. Dan lupa memikirkan kemampuan dia dalam memberikan uang tersebut. Harus bilang istri, kenapa anda nikah sama, habisan dia pekerja keras dan jago mendapatkan uang. Ya kalau suami, calon suami anda jago mendapatkan uang, tapi gak jago memberikannya ke istri, ya percuma diri. Percuma. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang harus ditanamkan, mental berusaha dan memberi. Jadi dalam Islam itu hadirin, kita itu berusaha untuk memberi gitu. Bukan berusaha sebatas mendapatkan dan mengkoleksi. Kita tuh berusaha bekerja. Goalsnya itu memberi karena Allah SWT. Bukan berusaha lalu sebatas mendapatkan, menyimpan, mengkoleksi dan lain-lain. Dan itu bukan berarti gak boleh menyimpan. Menyimpan atau menabung harta atau uang atau barang, hukum asalnya mubah. Sebagaimana kita bahas dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Kalau gak boleh nyimpan, ya gak ada orang punya uang cash banyak lah. Terus gimana dengan syarat zakat? Bagaimana dengan ini? Tapi maksudnya, mental memberi itu harus. Dan tujuan puncaknya itu ngasih gitu. Kalau kita simpan, itu pun juga untuk kita berikan di waktu yang tepat, untuk kita kasih ke pihak yang tepat. Dan yang kita prioritaskan adalah keluarga sebelum yang lain. Bukan disimpan, benar-benar disimpan sampai ini, enggak. Simpan itu, kalaupun disimpan, untuk kita kasih. Karena terkadang kita belum mendapatkan orang yang tepat atau pihak yang tepat pada saat kita dapatkan, atau di hari kita dapatkan, atau di bulan kita dapatkan. Tapi begitu, oh ini nih, saya akan harus, saya harus invest akhirat di sini. Itu yang perlu kita camkan. Jadi hadirin, ini bukan hanya tentang oh harus kasih nafkah ya, bukan, ini tentang membina mental memberi, membina atau mendidik mental berusaha lalu memberi, berusaha lalu memberi, berusaha lalu memberi, berusaha lalu memberi. Kan demikian. Allah Ta'ala alam bisawab. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati guru kita Imam Nawawi, Ustadz dan kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara memberitahu atau menasihati ibu untuk membagikan warisan suaminya yang telah meninggal belasan tahun yang lalu, karena saat ini si anak sangat butuh harta tersebut untuk memberi nafkah kepada anak istrinya. Karena si anak kudarullah sejak pandemi tidak berpenghasilan. Namun si anak khawatir ibunya tersinggung atau marah jika hal ini dibahas, Apakah si anak berdosa jika tidak mengingatkan, atau apakah cukup dengan mendoakan saja? Mohon sarannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar keluarga kita bisa menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, karena hal-hal seperti ini harus dilihat dari semua angle. Bukan hanya dari sisi ibu saja. Dari sisi ibu, jawabannya ya, dia harus menjadi salah satu pihak yang benar-benar mendukung, warisan itu dibagikan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, membagikan waris itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan menjalankan perintah Allah itu berpahala. Dan bukan hanya pahala bagi satu pihak, tapi banyak pihak. Nabi SAW mengatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha innaka lan tadhara warathataka agniya. Lihat sabda Nabi SAW dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka lan tadhara warathataka agniya khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafun an-nasa. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan. Maksudnya berkecukupan itu dengan harta yang engkau wariskan ke mereka. Jadi mereka cukup. Khairun itu lebih baik daripada engkau meninggal dan engkau meninggalkan ahli warismu itu miskin dan akhirnya menjadi menjadi mengandalkan manusia. Makanya ini menunjukkan sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa apabila kita menyimpan uang, salah satu niatnya untuk lagi-lagi memberi, jadi tetap memberi, jadi menyimpan tetap memberi ke ahli waris kita kalau kita wafat, agar mereka cukup. Dan ini berarti mengamalkan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, innaka antadhar warathataka agniya khairun min antadharahum alatan yatakafafun an-nas. Kau tinggalkan ahli warismu berkecukupan, karena warisan yang mereka dapatkan darimu itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka gak ada warisan, akhirnya mereka miskin dan mereka mengandalkan manusia. Menjadi beban manusia, bertumpu pada manusia. Tapi banyak sebagian ulama meninggal miskin, Ustaz. Sebagian ulama meninggal miskin. Namun mereka mendidik ahli waris mereka, sehingga ahli waris mereka, atau mendidik keluarga mereka, sehingga keluarga mereka ketika menjadi ahli waris yang mendapatkan sedikit dari mereka, ahli waris mereka enggak mengandalkan manusia. Ahli waris mereka enggak menjadi beban manusia, walaupun mereka enggak kaya. Karena mereka dididik untuk apa? Untuk punya izzah. Untuk tidak apa? Untuk isti'faf, sebagaimana kita bahas. Jaga kehormatan, enggak minta-minta. Ta'affuf. Gitu loh. Makanya kan Nabi SAW spesifik. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kecewa, itu lebih baik. Lebih baik dari siapa? That specific. Kau meninggalkan mereka gak punya uang, yatakaffafunan nas, dan karakter mereka ngandelin orang, menjadi beban orang, nanti minta-minta sama orang. Adapun kalau gak kaya, sederhana, tapi ta'affuf, punya izzah, bahkan memberi, itu beda kotak, hadirin. Beda kotak. Jadi sekali lagi, dengan dibagikannya warisan, apalagi anak butuh, itu pahalanya besar. Jangan kita kehilangan pahala seperti ini begitu saja. Begitu saja. Dan apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14 tentang warisan? Allah berkata, tilka hududullah. Ini tuh aturan dan batasan Allah. Ini konteksnya kan tentang waris. Silakan buka ayat-ayat dalam An-Nisa tersebut. Ini tuh batasan, ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lakum illam yakul lahunna walad, kalian dapat setengah dari istri kalian kalau kalian kalau istri kalian enggak punya anak. Fa in kana lahunna waladun falakum rubu' mimma tarak, kalau mereka enggak punya anak, istri kalian enggak punya anak, maka kalau mereka punya anak, maka kalian mendapatkan seperempat. Jadi setelah bahas apa namanya pembagian, baru masuk ke ayat berikutnya. Tilka hududullah, itu batasan Allah, itu ketentuan Allah. Lalu apa kata Allah? Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ini tentang waris, taat sama Allah dan Rasul, dalam masalah waris, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan masukkan ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di sana. Wa dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Lalu berhenti sampai sini. Ayat berikutnya kembali Allah melihat Allah berfirman tentang sikap yang sebaliknya, opositnya. Wa man ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududah, dan melanggar ketentuan, offside atau enggak dikasih, ditahan. Yudkhilhu naran khalidan fiha, maka Allah akan masukkan ke neraka. Kekal di sana atau dalam waktu yang sangat lama. Walahu adzabu muhin, dia akan mendapatkan siksa yang sangat menghinakan dia. Hadirin, katailah ketika seseorang meninggal dunia, di detik itu harta dia langsung berpindah statusnya ke ahli warisnya sesuai dengan pembagian yang Allah tetapkan. Itu poin. Terlepas kapan dibaginya, tapi itu langsung bukan milik dia dan bukan milik satu orang, tapi itu milik seluruh ahli waris dengan pembagian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita nahan harta warisan, itu sama saja Kita nahan harta orang. Kita sampai nahan harta orang. Misalnya kita gak kasih warisan ke adik kita gitu. Bagian dia gak kita kasih. Kalau kita punya power, kita berkuasa, kita paling tua. Itu sama saja, kita gak kasih adik kita uang dia sendiri. Kita gak kasih. Apa kita nahan uangnya dia? Gak ada hak sama sekali. Emang karena kita, misalnya kakak, kita berhak melakukan itu. Itu kan hak dia. Atau kita gak kasih bagian dari kakak perempuan kita. Emang gara-gara kita laki-laki, kita boleh gitu nahan harta kakak perempuan kita? Gak boleh kan? Ini bukan harta kita. Ada yang mengatakan, ada pihak mengatakan gini, saya gak mau kasih harta waris ke dia karena biar dia berusaha dulu. Kalau Anda gak mau kasih harta Anda agar orang itu berusaha, itu perkara lain, itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau Anda gak mau kasih harta dia, hartanya dia nih, dengan alasan dia harus agar dia mau berusaha, itu bukan hal yang bijak. Kita punya pegawai, dia udah kerja buat kita di bulan ini, terus pas gajian kita gak kasih hartanya. Dia kita gak kasih duitnya dia itu, gajinya dia, dengan alasan biar dia berusaha dulu. Kan orang bingung, loh, ini kan harta gua, ini kan harta saya, kenapa saya ini harta saya. Ini bukan harta si mayit lagi, ini udah harta ahli waris. Mau dibagi pas hari H, H plus 1, H plus 2, bulan depan, bahkan sampai nanti yang ahli warisnya meninggal juga, itu harta. Misalnya ahli waris karena kelamaan gak dibagi-bagi, kelamaan dan belum dibagi-bagi, artinya diantara ahli waris sudah meninggal, itu apakah bagiannya selesai? Enggak kan. Bagiannya tetap harus dihitung dan dikasih ke ahli waris yang meninggal tersebut. Dan itu dibahas dalam ilmu faraid. Makanya ada bab namanya bab munasakhat dalam ilmu waris. Munasakhat. Itu gak selesai. Sampai keturunan yang gak selesai-selesai. Dan akan dituntut di hari kiamat. Hati-hati dalam masalah ini. Dan semakin lama dibagi tanpa keriduan ya, atau semakin lama dibagi secara sepihak, bahkan kadang-kadang semuanya setuju dan kita, itu semakin rentan fitnah, rentan. Apalagi kalau diantara ahli waris ada yang meninggal. Oke, ahli warisnya ridho gitu loh, udah tenang aja. Terus dia meninggal. Emang anaknya wataknya seperti orang tuanya yang ridho gitu? Bisa jadi ributnya di generasi berikutnya. Sangat rentan lah. Itu dari sisi. Tapi dari sisi anak. Ketika haknya ditahan sama pihak lain, maka ingatlah pintu rezeki Allah itu banyak. Jangan hanya berpangku pada satu pintu aja. Oke, hak warisnya ditahan gitu. Bahkan ada yang gak diberikan. Udah gak usah bergantung sama itu. Jangan bergantung sama makhluk. Udah tawakal Allah. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas. Jangan ngandalin itu. Sama kan kayak misalnya kita, kita taruh atau kita ngutangin orang 1 miliar gitu. Terus nih orang kabur, gak bayar-bayar. Itu hak kita ya. Tapi kan kita jangan bergantung sama itu. Bumi Allah tuh luas. Cari pintu rezeki yang lain. Ya apa bedanya? Uang kita 1M ada di orang karena kita minjemin atau bagi hasil dan lain-lain, dengan kita punya waris. Kita dapat warisan nilainya 1M. dan sampai sekarang nggak dibayar-bayar juga, gitu, nggak dikasih-kasih juga, kan sama-sama itu uang kita. Ya udah, jangan fokus ke sana. Dan Allah nggak akan zolim. Kalau kita nggak dapat di dunia, kita akan dapat di akhirat. Dan pintu rezeki itu banyak. Dan orang yang terzolimi akan ditolong oleh Allah. Orang yang terzolimi akan ditolong. Itu kaidah, kan. Para nabi itu terzolimi. Apakah hidupnya sengsara? Enggak. Hidupnya berkah. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.